sudah kuduga kau akan kembali. Betapa indahnya kisah cinta ini. Kala ku rindu belai dan kasihmu akan kucurahkan cinta dalam laku. Ku bahagia kisah indah kan terulang lagi. Mungkin untuk selamanya kita akan bersalin. Bisikan sayang padaku selalu. Cintamu, cintaku bersemi selamanya. Cintaku, cintaku bersemi selamanya.